sembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Menyembahmu yang kudus. Pujilah